Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, hanya bagi Allah yang memberikan semua jenis karunia setiap saat tiada henti. Segala puji hanya bagi Allah yang membimbing kita bisa mengenalnya, bisa menyimak, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa beramal. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah, hadirin mendapatkan analisa zikir dari sudut pandang ilmu kedokteran. Dokter ini terkejut, ternyata zikrullah merupakan obat yang sangat mustajab. Saya dapat kiriman ini dari Ustadz Arifin Ilham tadi malam. Dokter Arman Yuri Saldi Saleh Mkes SPS dari Rumah Sakit Satya Negara Sunter Jakarta menyatakan bahwa zikrullah itu menyehatkan. Ia menunjukkan lewat sebuah riset kepada pasiennya, di mana pasien yang berzikir pulih lebih cepat dibanding pasien yang tidak berzikir. Pasien yang mengalami persoalan Alzheimer dan stroke akan lebih baik keadaannya setelah membiasakan zikir dengan melafadzkan kalimat tauhid la ilaha illallah serta kalimat istighfar astaghfirullah. Menurut Dr. Arman, dilihat dari pengetahuan kedokteran kontemporer, pengucapan la ilaha illallah serta astaghfirullah bisa menyingkirkan nyeri dan dapat menumbuhkan ketenangan serta kestabilan syaraf untuk pasien. Dikarenakan dalam kedua bacaan zikir itu ada huruf jahar yang bisa mengeluarkan CO2, karbon dioksida, dari otak. Dalam kalimah la ilaha illallah ada huruf jahar yang diulang 7 kali. Lam, la ilaha illallah. Serta dalam astaghfirullah ada huruf ghain, ra, serta 2 buah lam, sehingga ada 4 huruf jahar yang mesti dilafadzkan keras sehingga kalimat zikir tersebut mengeluarkan CO2 semakin banyak waktu udara dihembus keluar dari mulut. CO2 yang dikeluarkan oleh badan tidak mengubah pergantian diameter pembuluh darah dalam otak. Sebab bila sistem pengeluaran CO2 kacau, jadi CO2 yang keluar juga kacau sehingga mengakibatkan pembuluh darah di otak akan melebar. Begitu terlalu berlebih saat kandungan CO2 di dalam otak mengalami penurunan. Jadi keluar tapi tidak merubah diameter pembuluh darah. Ini luar biasa. Dari tinjauan pengetahuan syaraf, ada hubungan yang erat antara pelafazan huruf, makhrajil huruf pada bacaan zikir dengan aliran darah, pernafasan keluar yang mengandung zat CO2 dan sistem yang rumit di dalam otak pada keadaan fisik atau psikis spesial. Nah sahabatku, marilah kita biasakan memperbanyak zikrullah dengan mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah dan kalimah istighfar astaghfirullah. Mudah-mudahan dapat menzikirkan masyarakat dan memasyarakatkan zikir, baik pada sahabat yang kena stroke sebagai upaya kuratif maupun yang tidak terkena stroke sebagai upaya preventif. Barakallahu, amin. Ini dari Ustaz Arifin Ilham. Hadirin, sudah harus kita yakini bahwa semua perintah Allah itu pasti mengandung kebaikan bagi batin kita, bagi lahir kita, bagi akal kita. Ulangi. Besar pertamanya aja, semua perintah Allah itu pasti mengandung kebaikan bagi hati, akal, dan fisik kita. Karena hanya Allah yang menciptakan kita, hanya Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi kalau sudah mendengar perintah Allah, langsung saja otak ini mikir, ini pasti baik untuk hati saya, pasti baik untuk akal saya, pasti baik untuk jasad saya, pasti baik untuk urusan dunia saya, pasti baik untuk urusan akhirat saya. Udah bulat aja. Perintah sholat, yakin aja, baik hati, baik akal, baik batin, baik dunia, baik akhirat. Sedekah, perintah sedekah, langsung bulat aja, ini pasti baik nih sedekah nih untuk hati saya, untuk akal saya, untuk jasad saya, untuk urusan dunia saya, untuk urusan akhirat saya. Jadi tidak usah ragu-ragu. Kalaupun sunnah Nabi berkuda itu, maaf ini udah lama tidak diabsen, berkuda itu baik untuk kudanya, baik untuk batin kita, baik untuk akal kita, baik untuk lahir kita. Insya Allah dunia, dan kalau niatnya lurus akhirat juga dapat. Memanah itu insya Allah baik untuk lahir batin. Oh bagus, memanah itu kalau sambil zikir itu masya Allah. Latihan fokus, latihan sabar, latihan mengendalikan diri, latihan untuk mengambil keputusan pada waktu yang tepat. Kan begitu, kalau sasaran lewat, kemudian kita mikirnya agak lama, baru memberikan anak panah, yang ngejerit, yang ngejar. Ya. Harus benar-benar terlatih, dan itu ada dalam sunnah Nabi. Oleh karena itu, tidak rumit dalam hidup ini. Sekarang cari tahu apa yang Allah suka, amalkan. Sudah di sana keberuntungan kita. Dan sebaliknya, apa yang Allah larang pasti mengandung keburukan bagi hati kita, bagi akal, bagi lahir, bagi dunia, bagi akhirat. Misalkan apa yang dilarang? Dan kenapa ini jadi bingung begini nyari yang dilarang? La taqrabu zina, jangan mendekati zina. Ah, ini sudah pasti di sini. Makanya yang punya pacar itu cenderung stres. Berbahagialah bagi yang tidak punya pacar. Nah, berarti dia yang enggak punya. Alhamdulillah. Kalau sedang ceramah di SMA, berbahagialah. Tabligh Akbar di SMA yang ngundang, berbahagialah yang tidak punya pacar. Wah, langsung teriak itu yang tidak punya. Yang punya nunduk aja. Mau teriak takut temannya itu si pacarnya lihat dia. Gitu aja stres. Pernah kemarin ada dialog dengan anak SMP kelas 3 di, bukan di sini, di sebuah sekolah. Dia terjadi perubahan perilaku sesudah ya ABG dan punya pacar. Tapi sesudah itu dia kembali ceria bahagia. Ketika ditanya, kenapa dek sudah putus katanya. Saya bahagia, saya tersiksa ketika ada yang naksir. Istirahat tidak boleh keluar karena harus nungguin dia. Boros jajanannya ya. Yang tadinya roti satu sekarang kepaksa dibagi dua. Kemudian dia tidak bisa kemana-mana, pulang harus nungguin dia. Benar-benar hidup saya terjajah. Saya jadi tidak punya kawan, pulsa habis. Boros waktu, boros pikiran, boros dosa. Saya menderita. Dan ketika mau diputuskan, katanya si perempuannya tidak mau, tambah menderita. Jadi ngegoler di kelas, hadirin. Nyiksa diri. Putuskan pagi ini juga ya. Bagi yang sudah nyambung. Wah, baru nyambungnya kemarin. Ah, lebih baik. Karena ingat, setiap dosa itu pasti menggelisahkan. Kalau gelisah itu berarti nikmat yang ada tidak ternikmati. Kasur empuk, hati gelisah. Tidur tidak. Makanan enak, hati resah. Malah ngobrol dengan ikan yang mau dimakan. Bagaimana nasibmu ikan? Begitulah orang yang resah tuh Pak. Punya mobil bagus, hati resah. Wah, tidak akan menikmati apapun. Karena kebahagiaan, ketenangan itu milik Allah. Tidak diberikan kepada ahli maksiat. Jadi jangan iri kepada koruptor. Koruptor itu tidak ada bahagianya. Bagaimana AA tahu? Ya kan udah ada jelas. Ketidakjujuran itu sengsara, minimal dua. Satu, gelisah. Dua, takut ketahuan orang. Semakin banyak dosa, dosa itu kan cirinya dua minimalnya. Hati jadi tidak tenang dan takut ketahuan orang. Makanya semakin banyak dosa, sudah hilang kehidupan kita. Tidak ada lagi ketenangan. Tidak ada lagi, Masya Allah. Kan Allah yang huwalladzi anzal sakinah, dialah Allah yang menurunkan sakinah. Sekarang Allah enggak turunkan sakinah di hati kita, udah tidak bisa apa-apa. Nah, termasuk sakit. Sakit itu izin Allah. Semua tubuh ini sepenuhnya milik Allah. Tidak ada satupun yang sakit kecuali karena izin Allah. Allah mau ngasih kita sakit demam berdarah, Allah gerakan nyamuk. Siapa? Mbak Aedes. Ya, keren namanya ya, Aedes aegypti. Itu nyamuk betina, belum jantannya. Dan oleh Allah dibuat kecil, karena kalau besar sebesar kucing gampang menghindarnya. Siapa yang digigit nyamuk pasti yang ditetapkan Allah. Jadi bukan semau-mau nyamuk. Wah, saya mau pakai itu anti nyamuk. Misalkan semua dibalur pakai minyak samin. Apa tuh yang suka anti nyamuk? Ya, enggak boleh nyebut merek, Pak. Masa nyebut autan. Semua udah dibalur, nanti oleh Allah tuh kelewat aja pas ujung hidung enggak kebalur. Nah, nyamuk nanti digerakkan pas ke situ. Jadi kita tidak boleh nyalahkan nyamuk, ini gara-gara nyamuk, bukan. Ini adalah kehendak Allah. Tapi kan kita harus ikhtiar dengan 3M, menutup, menguras, mengubur. Ya bagus, karena memang tidak bagus ada yang menggenang, itu tidak bagus. Maka bersih-bersih amal soleh. Tapi kalau udah takdirnya kena, kena. Nah, perbanyaklah zikir sebelum kena dengan berlindung ke Allah dari semua kejahatan makhluk. Tapi kalau sudah terjadi, banyaklah istighfar dan la ilaha illallah. Coba, sakit apapun pasti itu dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di sana. Coba yang sakit sariawan, apa kira-kira hikmahnya? Izin Allah bukan sariawan? Nah, mungkin dia secara syariat kurang adil menyeimbangkan aktivitas lahir batinnya. Dia terlalu sibuk, kurang asupan, kurang zikir, fisiknya drop, kemudian Allah memberikan peringatan lewat sariawan. Atau dia kurang baca Quran. Siap-siap yang jarang baca Quran ya. Tapi kita jangan berprasangka buruk. Lihat Ustadz sariawan, ini nih Ustadz jarang baca Quran. Itu bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah evaluasi diri. Nah, mari para pengelola rumah sakit, dokter, perawat, jangan hanya memberikan resep fisik ya. Jadi harus ada dua lembaran resep tuh. Satu, misalkan ini 3x1 obat ini vitaminnya 1x1, dan lembaran kedua yang lebih penting, lebih bagus, pakai meterai. Ini Bapak ini kelihatannya, maaf, dilihat dari wajah, oh 10.000 kali Pak sehari istighfar ya, dilihat dari aura. Kan ada itu alat bantu aura, ngarang hadirin. 10.000 kali, ini 5.000 kali, ini 100 kali. Wah, nanti waktu saya habis oleh zikir dong, Dok. Amalkan, pasien. Bapak belum tentu panjang umur. Kalau Bapak meninggal lagi zikir, insya Allah husnul khotimah. Pak, diobatin juga sama, ujungnya meninggal. Ya kan? Benar kan? Ada tuh di opname 3 bulan. Udah lah parah, sembuh. Pas pulang dari rumah sakit, tabrakan, meninggal juga hadirin. Karena sudah ada waktunya. Nah ini Pak, obat lahir batin. Sembuh tidak sembuh, bahkan meninggal, untung kalau banyak istighfar, banyak tahlil. Setuju? Harusnya rumah sakit itu salah nama, harusnya rumah zikrullah ya. Jadi dokter perawat tuh pada zikir. Ah ini ngarang sebentar ya, sehubungan dengan obat ini. Pada wirid dokter perawat itu, kemudian pasien semua diajak zikir. Ruangan itu barokah. Jadi seperti masjid nanti. Walaupun nanti misalkan takdirnya tetap sakit, tapi hatinya tidak sakit. Kalau Allah mau menyembuhkan, ya sakitnya hilang, lahir batinnya sehat. Kalaupun ditakdirkan meninggal, ya insya Allah husnul khotimah. Itu tanggung jawab rumah sakit. Doakan para pendengar, kita pun sedang membangun rumah sakit namanya Jasmine ya, MK Medica, di depan Sabuga Bandung, di dekat ITB. Cari aja di sana ya. Tapi maaf, ini baru hanya untuk wanita. Laki-laki hanya boleh nganter, karena ini rumah sakit bersalin ya. Laki-laki yang mau diperiksa, tapi saya perut saya besar. Ah, itu mah ke toilet ajalah. Sebentar lagi nanti akan lebih lengkap di sana ya. Diharapkan nanti di MK Medica Jasmine ini benar-benar full zikir. Kalau mau melahirkan, suaminya suruh itikaf. Ya, dan melihat juga enggak menolong apa-apa. Kalau ikut pingsan lebih baik itikaf, banyak wirid. Mudah-mudahan lahirnya juga penuh keberkahan karena diiringi dengan asma Allah ya. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan Kita bahas keutamaan-keutamaan zikrullah. Yes. Ada hadis dari Sa'ad bin Malik radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan tentang Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung, yang apabila dia dimohon dengan menyebut asma itu dalam suatu doa, niscaya Allah mengabulkan doanya, dan apabila dia diminta dengan menyebut nama itu, niscaya Allah memberinya. Ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika ia menyuruh dalam tiga kegelapan, kegelapan malam, kegelapan laut, dan kegelapan perut ikan, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah doa ini hanya untuk Nabi Yunus atau untuk semua orang beriman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidaklah engkau mendengar firman Allah azza wa jalla, wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin, dan kami selamatkan Yunus dari malapetakannya, dan demikian pula kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, siapapun seorang muslim yang berdoa dengan doa ini 40 kali selama ia sakit, lalu ia mati karena penyakitnya itu, niscaya diberikan padanya pahala mati syahid, dan jika ia sembuh, maka ia sembuh dalam keadaan semua dosanya telah diampuni Allah. Hadis riwayat Imam Hakim. Masya Allah. Jadi Allah tahu tidak semua orang bisa bertemu dengan dokter spesialis, karena tiap orang beda-beda tempatnya. Allah juga tahu tidak semua orang bisa beli obat-obatan canggih. Allah tahu keadaan tiap orang. Tapi kalau kita yakin Allah yang maha dekat yang bisa menyembuhkan kita, nah Allah sudah bisa memberi obat lainnya, yaitu doa. Dan doa yang canggih, ini Ismul Azam ya, nama Allah yang agung, yang kalau kita membacanya, insya Allah Allah memberikan jalan keluar dari apapun. Ada yang belum punya jodoh? Jawab santri. Anaknya padahal udah tahu, ya ingin ketegasan aja. Ada yang belum punya jodoh? Ya cari atuh ya. Hanya Allah yang menggenggam setiap akhwat dan hatinya. Itu penting. Misalkan ada seorang akhwat yang diminati 10 ikhwan ya, itu pilihannya bukan pilihan akhwat, pilihan Allah. Dibalikin aja. Nah ketemu, makanya jangan bersaing saling menyikut. Lebih baik laporan ke pemilik hati, pemilik makhluk yaitu Allah. Nah ini doanya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sama-sama. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Amalkan hadirin. Yang dililit hutang, bagaimana kalau dililit hutang? Bayar ya. Kalau belum punya uangnya atau sulit, ya minta ke Allah. Ini tiga kegelapan, gelapnya malam, Nabi siapa? Yunus digejeburkan ke dalam laut, gelap tuh repot. Kita aja gelap malam udah repot, gak lihat apa-apa. Masuk ke laut, Lebih repot lagi tenggelam, datang ikan, dibawa nyelam, waduh udah gak kebayang lah jalan keluarnya. Tapi Allah menjanjikan akan ada jalan keluar. Coba diantara saudara-saudara yang dalam kesulitan, ada gak yang sesulit Nabi Yunus ini? Saudara punya utang, tetapi di darat ya. Coba kalau saudara punya utang dimasukkan ke laut, menderita kan? Ini Allah menciptakan situasi sulit ini untuk mengantarkan kita betapa mudah kalau Allah mau nolong. Gelap malam saja, gelap gulita, kita sudah repot. Coba gelap sendirian di laut, di atasnya ya, belum kecemplung. Bayangkan kita sendiri naik perahu di laut, gelap malam, repot. Sekarang kecemplung, lebih repot lagi dalam gelap. Udah gitu datang ikan, makan dan ke bawah nyelam. Waduh, itu udah gak kebayang ada jalannya. Tapi kalau Allah mau, Allah berikan jaminan jalan keluar. Ternyata Nabi Yunus ini diilhamkan oleh Allah zikirnya, yaitu la ilaha illa anta, itu tauhid seperti la ilaha illallah. Hanya anta itu engkau, tiada Tuhan, tiada ilah yang berhak disembah, yang mendominasi hati, yang menjadi tujuan, yang amat dicintai, yang menjadikan pengorbanan kecuali hanya Allah. La ilaha illa anta, selain hanya engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau, artinya tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang tidak sempurna semua perbuatan Allah tuh. Jadi walaupun dimakan ikan, kita tetap berbaik sangka, ini pasti perbuatan Allah yang maha adil, yang maha baik, yang maha sempurna. Bayangkan dimakan ikan dalam kesulitan tetap berbaik sangka ke Allah. Inni kuntu minaz zalimin, saya yang zalim. Jadi enggak ada prasangka buruk sehalus apapun kepada Allah, walaupun kita dalam situasi yang sangat sulit, selain tetap mensucikan Allah dan bulat mengakui bahwa ini adalah buah dari kezaliman saya. Inilah sebetulnya rahasianya pertolongan Allah. Satu, tauhid, tidak menuhankan siapapun. Yang kedua, selalu sempurna baik sangkanya ke Allah. Yang ketiga, utuh mengakui bahwa semua kepahitan, keburukan apapun yang menimpa adalah buah dari kezalimtun nafsi, kezaliman diri sendiri. Terima kasih sahabat yang baik. AA hari ini tugas dakwah di Al-Latif, kajian kitab Al-Hikam, Jakarta. Silakan bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang menyimak hari ini di Masjid Al-Latif Pasaraya Jakarta, insya Allah. Harus pakai insya Allah karena belum tentu sampai ya. Lalu kepada teman-teman yang akan mengikuti acara Miladarut Tauhid, jangan lupa 0878 asa gak enakin lagunya din 2284 4405, betul? Coba gimana? 0878 228 4444, 4005 ya, terserahlah ya. Yang penting mah nelpon ke sana. Yang daftar silakan. Kepada teman-teman yang mau jadi donatur, kan 1000 yang punya disabilitas itu tidak usah berinfak, berarti kita tanggung sama-sama ya. Dan ternyata tidak hanya yang disabilitasnya saja, tetapi juga pendampingnya. Contohnya dari beberapa SLB, sekolah luar biasa itu, tidak semuanya bisa sendirian, harus ada pendampingnya. Dan pendampingnya juga harus kita gratiskan ya, karena ini acara kita bersama. Kepada Bapak Ibu yang dititipi Allah rezeki lebih, ayo nafkahkan rezekinya supaya acara ini menjadi ladang amal yang optimal bagi kita. Untuk membiayai saudara kita, saudara, kita tidak menuntut gratis ya, mereka juga punya rezeki, tapi kita ingin menjamunya. Setuju? Satu orang 25 ribu, jadi kalau kita 1000 yang cuma-cuma sekitar 25 juta dengan pendamping 50 jutaan ya. Insya Allah nanti ada rezekinya ladang amal. Nanti diumumkan kepada teman-teman yang mau infak, insya Allah semoga ini menjadi ladang amal bagi kita semua. Kepada para pendengar dan penyimak lewat Facebook, terima kasih AA bisa melihat di sini yang masuk. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan kita lanjutkan kajian dari Ustadz Elman Rosad ya. Semoga Allah menyayangi beliau. Sekian dari AA, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.